bihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim wa yanfa'una bihim bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina Muhajiri ila Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina Fakil Muqaddam Muhammad ibn Ali Balawi wa Sayyidina Abdul Rahman As-Sakab wa Jami Sadatina Ali Abi Alawi Thumma ila ruh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Syekhi Abil Hasani Syadili wa Sadatina Sufiyah Aynama kanu min masyarikil ardi ila magharibiha anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatim bil jannah wa yu'idu alayna min asrarihim wa anwarihim wa ulumi manfaatim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatiha li sahibir ratib al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa usulih wa furu'ih anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatim bil jannah wa yanfuna bihim wa bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid dini wa dunya wal akhirah. Bismillah. Al-Fatiha ila arwahil awliyai wa syuhadai wa salihin wal aimmatir rasyidin thumma ila ruhi al-habib Ali bin Muhammad al-Habsyi wa walidayh wa ikhwanih wa uladih wa azwajih mausulihim wa furuhim thumma ila ruhi al-habib Ahmad bin Abdul Rahman al-Idrus thumma ila ruhi al-habib Muhammad bin Ahmad bin Abdul Rahman al-Idrus thumma ila ruhi al-habib Anis bin Ali al-Habsyi thumma ila ruhi Fa Sutarmin bin Wanokaryo bin Irokaryo thumma ila ruh Fa Agus Widoyo bin Mayar Yarno di Harjo thumma ila arwahi walidina wa masayihina wa dawil hukuk yalaina wa amwati hadhi bandati minal muslimin wal muslimat anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tardha. Alhamdulillah. Walakal hamdu idza radit. Alhamdulillah. Walakal hamdu ba'dar ridha. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal ardha wa man 'alaiha wa anta khairul warithin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fadhilatil mu'azzamati wassabi mathani antabtaha lana bikulli khair wa anta tafaddala alaina bikulli khair wa antaj alana min ahli khair wa antu'amilana ya maulana mu'amalataka li ahli khair wa antahfadhana fi adyanina wa anfusina wa uladina wa ashabina wa ahbabina min kulli minnati wa bu'si wa dair innaka waliyu kulli khair wa mutafadilum bi kulli khair wa mu'til kulli khair ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya 'alima sirri minna la ta'tiki sitra anna. Ya 'alima sirri minna la ta'tiki sitra anna wa 'afina wa'fu anna wa kun lana haitsu kunna. Ya 'alima sirri minna la ta'tiki sitra anna wa 'afina wa'fu anna wa kun lana haitsu kunna. Jazallahu sayyidana Muhammadan anna khairan jazallahu sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahlu. Jazallahu sayyidana Muhammadan anna khairan jazallahu sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahlu. Jazallahu sayyidana Muhammadan anna khairan jazallahu sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahlu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa syulahi syanil zahiru nabatran fid din wa dunya wal akhirah dafiatan li kulli syar jalibatan li kulli khair lana wali walidina wa awladina wa ahbabina wa sayyidina fid din mal lutfi wal afiyah. Wa ala niyati anna Allah yunawiru qulubana wa qalibana ma'al huda wal tuqa wal afafi wal mauti ala dinil islami wal iman bila mihnatin wala imtihan bihaqqi sayyidi waladi adnan walikuli niyatin salihatin wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha.

صلي وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله biar dicarikan mic yang bagus bentuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala ma'ana wa habibi Ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid-din wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiah. Semoga semua yang sakit jadi sehat dan semoga semuanya bisa selamat dunia akhirat, bahagia selama-lamanya, terhapus segala bentuk susahnya, panjang usia, berlimpah rezekinya, dan kelak husnul khotimah akhirnya. Amin Allahumma amin. Hadirin para pemirsa umat Islam dimanapun Anda berada, malam ini kita masuk tanggal 1 Rajab. Jadi tanggal 1 Rajab itu kan peralihannya tadi maghrib. Masuk waktu maghrib, matahari tenggelam, maka beralihlah bulan. Jadi terhitung tadi maghrib, kita udah masuk tanggal 1 Rajab. Nah, malam ini kajian hikamnya saya istirahatkan dulu. Istirahatkan dulu. Kita sambut dulu bulan Rajab. Ya, kita sambut dulu bulan Rajab. Ada orang-orang yang berupaya agar umat Islam tidak memuliakan bulan Rajab. Ada dengan dalil hadisnya dhaif, puasanya hadisnya dhaif, atau amalan-amalan yang ada itu hadisnya dhaif, bahkan hadisnya palsu. Lantas bagaimana kita harus bersikap? Ya, lantas bagaimana kita harus bersikap? Insyaallah dalam durasi 1 jam ini kita akan ngobrol tentang bulan Rajab. Semoga yang berbicara dapat berkah, yang mendengar juga dapat barokah, yang menonton juga dapat barokah. Amin Allahumma amin. Nomor 1, bulan Rajab itu merupakan salah satu bulan haram. Bukan haram artinya haram, tapi haram artinya mulia. Ya, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang jahiliyah dulu kalau mereka berperang, kemudian kok masuk bulan haram, bulan mulia, enggak usah pakai disuruh gencatan senjata. Perangnya libur dulu. Kenapa? Ini bulan yang dimuliakan Allah, enggak boleh ada perang. Itu orang jahiliyah yang enggak kenal sholat, ya, enggak kenal zikir, tapi mereka tahu ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka pun segera menghentikan permusuhan, menghentikan pertikaian. Mereka takut kalau macam-macam di bulan Rajab, nanti bahasa Jawanya kualat. Nah, bahasa Indonesianya kualat saya enggak tahu. Kalau ada yang tahu tolong saya dikasih tahu. Kualat itu ya. Kualat itu takut kena bencana, betul kan ya? Karena menganggap remeh, ya, karena menganggap remeh sesuatu. Itu namanya kualat. Bahasa Indonesianya apa? Ya tadi itu yang panjang tadi itu ya. Ya. Takut kena sanksi, kurang enak gitu. Ya, mini, ya kurang lebih begitu, kualat. Takut kualat maka mereka ada damai. Artinya orang dulu mengerti betul artinya bulan mulia. Orang dulu mengerti betul artinya bulan mulia. Umat Islam sekarang jujur saja banyak yang enggak mudeng bulan mulia sama bulan biasa itu bedanya apa. Tapi anehnya umat Islam justru mudeng bulan yang enggak mulia dimuliakan dengan sesuatu yang enggak mulia. Contoh masuk bulan Februari kepalanya langsung di situ bulan kasih sayang. Nauzubillah min dzalik. Betul toh, betul. Jadi begitu. Masuk bulan yang enggak dimuliakan oleh Islam, ya, namanya saja itu bukan nama-nama Islam, tapi Masehi. Ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, meskipun kita enggak apa-apa pakai nama-nama bulan tersebut. Tapi ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita enggak kroso ini mulia. Makanya siapa yang tidak memuliakan bulan yang dimuliakan Allah, itu ciri-ciri orang yang enggak mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawang Allah saja memuliakan, kok kamu tidak? Berarti kamu enggak pro sama Allah kan ya? Berarti kamu kan enggak sejalan sama Allah. Berarti kamu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu. Makanya malam hari ini saya sedikit dandan, pakai rida, pakai imamah gitu kan, cukur kumis gitu ya. Biar rodok seger. Kenapa? Ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuknya dengan senang. Jangan kamu masuk dengan perasaan yang sumpek, yang suntuk, dan dianggap ini malam biasa. Malam ini memang bukan biasa. Ini malam yang luar biasa. Ini malam yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena ini malam pertama bulan Rajab. Jadi Rajab itu mulia. Siapa muliakan bulan Rajab, berarti dia meniru Allah yang memuliakan bulan Rajab. Lalu Allah sendiri beda-bedakan bulan kok. Ada yang mulia, ada yang biasa. Betul kan ya? Di antara bulan yang mulia, ada yang lebih mulia. Nah kok kita gak boleh beda-bedakan bulan, suruh nganggap semua bulan sama? Ya gak bisa. Justru orang yang menganggap semua bulan sama, itu orang yang jalannya menyalahi aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karena Allah sendiri tidak membuat bulan itu sama. Dibuat beda-beda. Ada kemuliaannya. Yang tahu rahasianya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah bulan Rajab ini dikatakan oleh para ulama. Mesti ada yang ngeyel. Kan yang bilang ulama, bukan nabi. Ada yang ngeyel gitu. Yang bilang kan ulama, bukan nabi. Terus sekarang saya mau nanya, kamu kok tahu yang bilang nabi dari mana? Ulama. Berarti yang bilang nabi atau ulama? Ya nabi, tapi katanya siapa? Katanya ulama. Gak mungkin ada satu hadis yang sampai kepada kita secara langsung. Semua hadis sampai kepada kita lewat para ulama. Kecuali kalau kita mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, kemudian nanya Kanjeng Nabi SAW, tolong saya diberi hadis yang langsung, gak lewat sahabat. Ya itu bisa, biidnillah. Cuman kapan jenengan atau saya sampai makom itu? Kita mau dapat hadis lewatnya para ulama. Siapa ngambil hadis dari buku, banyak salahnya ketimbang benernya. Kenapa? Buku yang mencetak itu penerbit. Kebanyakan penerbit cuman ngitung duit. Penerbit gak ngitung yang namanya nanti cetakannya ada deblok tinta hitam, nanti ada yang platnya itu kok ternyata tergores, sehingga nanti ada yang mestinya fathahnya hilang, mungkin yang ada hurufnya kof jadinya fa. Ya, penerbit gak ngurusan seperti itu, pokoknya tugasnya cetak. Jadi siapa ambil hadis dari buku yang mesti banyak salahnya ketimbang betulnya. Harus diambil hadis itu lewat para ulama. An fulan sampai nanti kepada sahabat, kemudian kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya orang-orang yang mengatakan kok katanya ulama, itu orang yang tidak menghargai ulama. Orang yang tidak menghargai ulama, maka dia tidak akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam itu memuliakan ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah tidak mengatakan kamu kalau enggak ngerti tanya sama Al-Qur'an. Allah enggak bilang begitu. Kamu kalau enggak ngerti tanya sama hadis Nabi. Allah enggak bilang begitu. Tapi Allah mengatakan jika kamu enggak ngerti tanyalah kepada ahli dzikir. Suruh nanya sama ulama. Sebab ulama ini waratsatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Nah sekarang ini di tengah-tengah umat ada orang-orang yang menjauhkan umat dari ulama. Sehingga orang cuma disodori ini lo hadis, ini lo ayat Al-Qur'annya, ini lo hadis, ini Al-Qur'annya. Cuman yang nyodorkan siapa enggak jelas. Ini bahaya nih kalau diterus-teruskan, bisa terjadi nanti kerancuan berpikir, kemudian orang nanti mengikuti pola pikir masing-masing. Umat Islam itu nanti akan semakin bercerai-berai. Beda dengan kalau kembali pada ulama, mesti enak. Nah, para ulama menyampaikan berdasarkan apa? Berdasarkan hadis. Tapi hadisnya dhaif, yai. Hadis yang disampaikan ulama itu dhaif. Ngapain kita pakai? Nah, ini lebih parah lagi nih. Hadis dhaif enggak boleh dipakai. tapi ucapanmu yang super. Enggak cetho. Suruh make. Saya ceramah ini 1 jam dibandingin hadis dhaif 1, itu lebih mulia hadis yang dhaif 1 itu. Iya, saya ceramah 10 jam sama hadis dhaif 1, itu lebih mulia hadis dhaif 1. Kenapa? Karena saya ceramah ini kebanyakan ucapan saya. Tapi kalau hadis yang dhaif itu ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, enak ikut mana gitu kan ya? Lebih bagus kan ikut ucapan Nabi meskipun dhaif. Nah, ucapannya Rasulullah SAW yang dhaif itu dianjurkan oleh para ulama ahli hadis. Karena ini urusannya hadis, maka kembalikan kepada ahli hadis. Hadis dhaif silahkan diamalkan selama tingkat dhaifnya itu tidak terlampau ngawur. Dhaifnya itu enggak kebangetan gitu kan ya. Ya, dhaifnya enggak kebangetan, maka silakan diamalkan, silakan dipakai, apalagi dalam urusan fadilah amal. Dalam urusan amal soleh itu dapat petunjuknya ulama saja suruh ngamalkan, apalagi petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, disebutkan oleh para ulama bahwasanya bulan Rajab ini bulan yang kita dianjurkan untuk banyak istighfar dan juga banyak berpuasa. Timbul broadcast macam-macam. Keutamaan puasa 1 Rajab, keutamaan puasa tanggal sekian, keutamaan puasa tanggal sekian. Kemudian broadcast yang satu lagi, amalan-amalan itu bid'ah semua ya. Betul atau betul? Ini perang broadcast, betul kan? Yang satu broadcast silakan puasa, yang satu bilang itu bid'ah, haram, neraka. Yang baca puyeng jadinya. Habib Novel ikut yang mana? Ya, saya enggak ikut dua-duanya. Ya, saya enggak ikut dua-duanya. Terus ikut yang mana? Ikut yang gampang saja. Ikut yang gampang bagaimana? Poso itu kapanpun boleh, gitu aja kok repot. Kecuali di hari yang diharamkan oleh Allah. Kalau enggak diharamkan berarti boleh. Nah, kalau ada orang yang mengharamkan sesuatu yang boleh, berarti orang itu haram. Nah, sesuatu yang boleh kok diharamkan, itu kan aneh. Betul atau betul nih? Saya mau nanya, jenengan mau puasa hari Rabu boleh enggak? Boleh. Mau puasa hari Selasa? Boleh. Hukumnya mubah. Ya, tapi kalau jenengan puasa 1 Syawal boleh enggak? Enggak boleh, itu hari raya, itu haram puasa. Jenengan puasa 10 Dzulhijjah boleh enggak? Enggak boleh, 11. Enggak boleh, 12. Enggak boleh, 13. Enggak boleh. Kenapa? Karena itu ayam tasyrik, itu hari potong korban, itu hari makan, maka diharamkan tidak makan. Allah itu Maha Mudeng kok. Wayahe nyembelih wedhus ya ojo poso. Gitu kan ya? Waktunya nyembelih sapi ya jangan puasa. Ayo silahkan pesta, ayo makan. Indah aturannya Islam. Nah, selain itu, ya monggo kerso, mau puasa boleh, enggak puasa juga boleh. Lah, enggak ada tuntunannya, ada tuntunannya. Tuntunannya apa? Tuntunannya apa? Tuntunannya orang puasa itu adalah menjauhkan diri dari hawa nafsu. Kan Rasul sudah mengatakan, siapa yang tidak mampu ya untuk menikah, betul? Bil makna hendaknya dia berpuasa. Kadang ada orang menikah tapi enggak mampu nikah lagi. Ada kan? Orang yang menikah tapi syahwatnya luar biasa. Seharusnya dia nikahlah lagi. Kalau dia enggak nikah lagi bisa jadi bahaya. Ada kan? Itu kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin itu penjelasannya lengkap gitu. Penjelasannya lengkap. Lah yang begitu karena dia enggak bisa status ekonominya, kondisinya dia paham enggak mungkin saya. Saya tidak mungkin. Ya gimana? Ya perbanyaklah puasa, ngurangi nafsunya. Jadi itu, kalau kita mau puasa kapanpun selama tidak diharamkan, itu bagus, itu baik-baik saja. Sampai di sini paham? Jadi gampang ya, besok mau puasa boleh enggak? Boleh. Puasa satu rojab, mau satu rojab ya boleh, dua rojab ya boleh. Gak usah kebanyakan dalil gitu, gak usah kebanyakan dalil. Ini dalil, gak usah ini. Pahalanya udah, wasabru thawabuhul jannah, selesai. Penak kan? Nanti kalau kita pakai hadith ini dibilang hadithnya palsu, begitu kan ya? Pakai hadith ini dibilang hadithnya dhaif, kan begitu. Tapi udah kita pakai yang ini saja, pokoknya umat Islam itu dianjurkan untuk banyak berpuasa sunnah. Karena puasa sunnah itu akan nembel puasa wajib yang tidak sempurna. Seperti sholat sunnah, nembel puasa fardu yang tidak sempurna, sholat fardu yang tidak sempurna. Ya udah mau puasa tanggal 1 boleh, tanggal 2 boleh, apalagi di tanggal-tanggal yang disunahkan. 13, 14, 15, ayyamul bid. Saya mau puasa tanggal 13, 14, 15 Rajab. Kenapa? 15 Rajab itu hari ulang tahunnya Habib Novel. Saya mau sambut. Nah, itu boleh. Mosok ngomongnya begitu. Ya. Ya, 13, 14, 15 setiap bulan selain ayam tasyrik itu disunahkan kita puasa namanya ayyamul bid. Hari-hari putih. Ya, hari-hari putih disuruh puasa. Imam Syafi'i mengatakan enggak harus tanggal 13, 14, 15. Pokoknya satu bulan tiga hari. Puasa satu bulan tiga hari, pahalanya sama dengan puasa satu bulan penuh. Bib, saya mau puasa tanggal 1, 2, 3 Rajab, boleh? Oh, boleh. Niatkan saja puasa tiga hari dalam satu bulan. Saya cuma pengen puasa Seninnya Rajab, oh bagus. Kemisnya, oh bagus. Kalau saya puasanya Senin, Rebo, kemudian nanti Sabtu, Minggu, gimana? Oh, cocok. Daripada enggak puasa. Ya kan tetap lebih bagus puasa. Bagusnya banyak. Satu nahan hawa nafsu. Yang kedua ngirit. Kan lumayan. Ya, berkurang itu pengeluaran dan seterusnya. Paham maksud saya ya? Jadi saya enggak mau ikut-ikutan broadcast aneh-aneh. Makanya orang nunggu broadcast saya tentang Rajab kok enggak keluar-keluar gitu ya. Ini broadcastnya Habib Novel tentang Rajab kok enggak keluar? Enggak. Nanti kalau saya ngeluarkan broadcast, ada orang-orang yang ngomong, itu yang di-share Habib Novel, hadithnya palsu, hadithnya dhaif, dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi perang broadcast. Cukup malam ini saya sampaikan, bulan Rajab itu bulan yang luar biasa. Jenengan mukmin, kalau enggak percaya bulan Rajab itu bulan yang luar biasa, yo iman jenengan itu tanda tanyanya 10 ribu itu. Mukmin kok enggak percaya bulan Rajab bulan yang luar biasa. Lah ini sekarang timbul aneh. Ada orang-orang yang broadcast macam-macam seakan-akan melarang umat Islam ojo poso, jangan puasa, jangan muliakan Rajab. Rajab itu biasa. Ini kan aneh ini. Ini kan aneh. Dah itu yang pertama ya. Perbanyak puasa di bulan Rajab. Nah, khususnya ini sepurone ingkang kata mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu, ingkang gadah utang, yang punya hutang puasa, gak usah mikir poso satu Rajab, mikir bayar. Utang poso Ramadan. Ya bu ya? Ya apanya? Nyaur? Utang. Lah utang sudah tinggal 3 bulan gak kesahur-sahur kok ya. Rajab, Syaban, Ramadan, kan betul. Udah mepet ini. Makanya mikir bayar utang dulu. Ini Rajab, sebentar lagi Ramadan. Hutang belum selesai. Ya udah fokus bayar hutang. Nanti saya dapat pahala. Ya Allah ya Karim. Mau pertanyaan nanti saya dapat pahala. Orang gerposo wajib ya sunah ya itu. Innamal amalu bin niat. Udah itu gak usah bingung. Kalkulatornya Gusti Allah gak seperti kalkulator jenengan. Gusti Allah lomo, jenengan pelit. Lain, Allah maha dermawan, maha memberi, maha pemurah. Gitu kan ya? Kalau kita pelit. Pelitnya na'udzubillah min zalik. Luar biasa. Wong sholat aja disuruh tambah sunnah aja kita mikir-mikir kok. Padahal itu untuk diri sendiri. Dah ini satu ya. Puasa kapanpun selama bulan Rajab itu bagus, jenengan gak usah mikir dalil aneh-aneh. Udah, pokoknya poso. Ya ketimbang mikir dalil, akhirnya bingung. Iya, hadisnya dhaif ya. Oh, ayo serasa puasa sesan weh. Enggak usah puasa sekalian daripada saya salah, lebih baik enggak puasa. Enggak puasa itu tambah salah gitu. Ya kan? Daripada puasa sekalian, enggak puasa itu tambah salah. Dan ini satu ya, banyak puasa. Kemudian yang kedua, di bulan Rajab ini dianjurkan banyak istighfar. Dianjurkan banyak istighfar. Istighfar yang so banyak-banyaknya. Tapi sebelum kita bahas istighfar, coba saya mau ingatkan jenengan semua, pemirsa dimanapun Anda berada, coba diingat-ingat. Kanjeng Nabi itu ketemu Allah bulan apa? Kanjeng Nabi, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Yang Maha Menciptakannya di bulan apa? Bulan apa? Bulan pertemuan Nabi dengan Allah Ta'ala itu kira-kira umat Islam seharusnya ingat atau biasa-biasa saja. Nabi jenengan kepanggih Gusti Allah gitu loh. Nabi kita ketemu Allah di bulan Rejab ini, hati kita biasa saja. Berarti hati kita ini bobrok apa waras? Bu, jenengan punya anak? Punya ya? Yang punya, yang belum semoga segera. Amin. Terus jenengan ngomong, nak, di bulan ini bapak ibumu menikah. Betul kan? Misal begitu. Terus anaknya gak penting. Sepurone, anaknya ngomong, EGP, emangnya gue pikirin? Gak penting. Loh, bulan ini bapak ibumu menikah. Kan bapak sama ibu yang menikah, gak penting buat saya. Saya mau nanya, anak model begini jenengan apa kan? Orang lain yang dengar kira-kira gregeten enggak itu ya? Gemes kan ya, lihat anak yang seperti ini kan, na'udzubillah min dzalik. Tapi ada anak yang tahu orang tuanya itu menikah di bulan A. Orang tuanya menikah di bulan A. Anak ini ngerti. Begitu bulan A itu datang, anaknya itu seneng luar biasa. Cerita sama orang, bulan ini loh orang tuaku nikah gitu. Kira-kira bapak ibunya bangga enggak ini? Masya Allah nih, anak ini pengertian nih, sampai bulan nikah bapak ibu aja sama dia masuk ke dalam hatinya. Berarti di hatinya penuh cinta orang tua. Betul kan? Jadi kalau ngukur gampang toh, berarti anak ini hatinya penuh cinta orang tua. Sekarang saya mau nanya, bulan Rajab itu bulan ketemunya siapa? Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh Kanjeng Nabi ketemu dengan Allah kok jenengnya artinya biasa, Rajab bulan biasa, enggak usah dimuliakan. Bulan mulia tapi enggak usah dimuliakan, rada aneh ya. Oh, bulan mulia tapi seperti bulan-bulan lain, enggak usah dimuliakan. Ini pola pikir yang anehnya luar biasa. Kenapa? Karena emang hatinya enggak nyantol sama Kanjeng Nabi. Hatinya enggak nyantol gitu. Hatinya enggak gantung ke Rasulullah, enggak gantung ke Allah gitu. Allah memerintahkan kok. Ingatkan mereka tentang hari-harinya Allah. Suruh ingatkan tentang hari-harinya Allah. Ini ada hari yang namanya pertemuan Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Pertemuan Kanjeng Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bulan Rajab ini, bulan yang mulia. Ya ileng no, saya ini dalam rangka ingatkan saja perintahnya Allah. Ingatkan mereka tentang ayyamillah, hari-harinya Allah. Nah, ini bulan Rajab ini bulan yang luar biasa. Bertemunya Kanjeng Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo diunjuk. Mpun telas. Nah, niki mpun wonten kelonjuk angsal nih. Sepronipun kang kathah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kopi jahenya protes. Kakean banyu kurang kopi. Panitia tolong nih. Ini Pak Novel protes. Ini kopi buat jamaah. Sengaja saya minta begini biar saya tahu rasanya. Kan begitu ya. Kalau itu pasti beda. Kalau yang di situ pasti beda. Ini Jumat depan yang buat kopi, kalau sampai kebanyakan air kurang kopi tak pecat. Ini ya. Jangan ngomong minta uang enggak dikasih bib. Nah, itu memalukan saya itu. Kalau minta uang tambahan kopi enggak dikasih bib, ini mempermalukan saya namanya ya. Pokoknya kalau buat kopi itu namanya kopi, wedang kopi, itu yang kroso kopinya. Betul kan ya? Kopi jahe berarti kopi ini kroso, ono jahe ini. Lagi kok kroso ini banyu jahe. Nah, kalau lidah jenengan sudah enak, yo alhamdulillah gitu ya. Kalau buat saya ini kurang itu, kurang maknyus, kurang kroso. Wong di sini itu semua harus kroso kok. Di Raudhah itu Raudhah namanya taman surga, masa kopi jahenya rasanya begini, memalukan ini. Lu ini kan mengkritik diri sendiri. Ya, kawan-kawan bagian kopi ya sudah bagus tapi ditingkatkan. Ya sudah bagus tapi ditingkatkan. Buktinya lisan yang hadir gak ada yang protes sebab lisannya model begitu. Yang ini beda. Yang ini lisan rewel, yang hadir lisan syukur. Alhamdulillah gratis pena gitu. Itu lisan syukur ya kan? Nah kalau ini emang lisan cerewet ini, lisan mengkritisi yang gak pas gak pas. Ya demi perbaikan biar semua puas. Ya minum tuh kalau enak kan syukurnya nambah tuh, betul kan? Kok kopi kok kerosan enak, alhamdulillah, masya Allah. Itu alhamdulillahnya satu ngungkuli ibadah puluhan tahun itu. Sebab ibadah puluhan tahun bar sholat kalau alhamdulillah pisan sing teko hati yang gak keluar-keluar kok. Habis sholat tuh disuruh ibadah yang namanya alhamdulillah. Keluar dari hati, alhamdulillah dari hati. Dibaca 33 kali, ya orang metu-metu hati ini kok. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hatinya gak keluar. Nah kok nyeruput kopi? Alhamdulillah. Malaikat kaget. Iki alhamdulillahmu pisan ini, alhamdulillahmu sekali. Ngungkuli ibadahmu 30 tahun. Cuman gara-gara kok? Kopi, makanya Jumat depan kopinya dibuat mesti laporan, Bib, Jumat depan maulid kelihatannya buatnya susu, Bib. Ya susunya yang kroso gitu ya. Kalau pas susu ya susunya yang kroso, jangan airnya yang kroso, karena itu air ada air mineral sudah cukup. Betul? Nah inilah cara Ustadz memperpanjang waktu dalam pengajian, tiba-tiba habis, begini caranya. Jenengan tuh tak ajari trik-trik ceramah gitu loh. Trik-trik ceramah. Jadi enggak kroso tiba-tiba waktunya habis. Enak toh? Enak gitu. Saya pengen jenengan bisa dakwah semua, jangan takut. Bib, saya sudah ceramah 1 jam nanti bagaimana? Yuk diajak ngobrol bab kopi kan selesai. Gitu aja kok repot. Alhamdulillah. Incipono ora percaya. Dicicipi coba. Lidahmu lidah syukur apa lidah cerewet? Gimana rasanya? Hah? Barang setelah saya kasih tahu kenceren. Biasanya ajibib gitu. Biasanya ajibib ini kenceren gitu kan ya? Kenapa? Karena kalau mau ngomong ajib percuma, ngelawan Nabi P kalah. Pasrah saja ya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Lanjutkan ya. Oke, jadi bulan Rajab ini bulan yang Rasul ketemu sama Allah, kan mulianya luar biasa. Ya hati kita buat kroso gitu, masuk ini bulan mulia, masuk bulan mulia. Harus ada perubahan sikap di hati, harus kroso, beda hati ini. Kalau hatinya datar sama saja, berarti gak ada pengagungan, gak memuliakan. Sedangkan wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Betul kan ya? Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu muncul dari hatinya yang bertakwa. Sebab orang takwa itu macam-macam. Ada lisannya takwa, tangannya tidak. Ada. Lisannya masya Allah, subhanallah, subhanallah, tangannya maling. Ya, na'udzubillah min dzalik. Lu ada, bukan enggak ada lu. Ada. Jangan-jangan kemudian disalahkan. Enggak, ini udah bagus lisannya, tangannya belum. Bagus, daripada lisannya misah misuh, tangannya maling. Mending kalau lisannya istighfar, tangannya mencuri. Kan mending. Lu jangan menghakimi lo, gak manfaat lo lu. Yang tahu hati kan cuman Allah. Kita ini coba kita ini, gak usah ngurus orang lain. Tadi kan contoh paling vulgar gitu ya. Coba kita ini, sholat ya sholat, betul kan? Dzikir ya dzikir, betul kan? Tapi lihat yang haram dilakoni enggak? Lihat yang haram dilakoni enggak? Mendengar yang haram dilakoni enggak? Terus ada orang ngomong, percuma mas sholatmu. Jenengan jawab apa? Ya orang percuma, aku enggak sholat, ya tenanan. Kan begitu kan? Saya itu sholatnya beneran, kok bilang percuma gimana? Lah nyatanya kamu masih begitu. Lah aku menungsa, aku ki. Ya aku ya mudeng. Saya juga enggak paham, saya itu sebetulnya ya enggak mau tapi ya rodok pengen. Kok bisa begitu? Jane ra gelem tapi nafsuku pengen, urung iso ngatasi. Lah piye nek ya mbuh gitu. Wis donga terus mugi-mugi saged kan begitu ya. Jadi jangan apa ya? Kecilkan amal seseorang karena maksiat yang dia lakukan. Maksiat, amal kan begitu. Jangan kemudian karena maksiat kita lupakan amalnya, enggak boleh. Amalnya tetap harus dihargai, tetap harus dihargai. Siapa tahu berkat amalnya itu nanti Allah mengampuni. Nanti Allah mengampuni. Saya pernah baca di profile picture gitu ya. Ada tulisan saya enggak lupa sih. Ya. Pokoknya jangan menghakimilah orang yang berbuat maksiat. Beri dia kesempatan untuk bertobat. Kurang lebih gitu kan ya. Beri dia kesempatan untuk bertobat. Karena Umar bin Khattab itu dulu benci dan mau bunuh Nabi. Betul kan ya? Tapi akhirnya jadi mertua Kanjeng Nabi, pembela Islam dan khalifah yang kedua, makamnya jejer Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Betul ya? Khalid bin Walid itu panglima luar biasa yang memusuhi Islam. Perang Uhud itu umat Islam udah menang jadi kalah gara-gara strateginya Khalid bin Walid. Tapi ternyata Khalid bin Walid berubah jadi muslim. Mimpin ini umat Islam dan perang luar biasa. Dan menang terus kalau dipimpin Khalid bin Walid. Paham maksudnya? Lah jenengan sama saya kan kita ini ya model begini ya. Dosone akeh gitu kan ya. Udah jujur-jujuran aja. Habib gak malu ngomong begini depan orang banyak. Lah nyatanya dosone akeh. Masa ngomong, para pemirsa, saya tidak punya dosa. Waku kan ya. Nah emang dosanya banyak, ya ngaku aja. Dosa saya banyak. Biar didoakan. Ya kan biar didoakan sama yang nonton, yang dengar. Gusti, tolong ampuni Habib Novel. Alhamdulillah. Ya justru bagus. Jangan, Habib ada yang menghina jenengan. Kenapa? Mosok banter teriak. Ya Allah, ampuni Habib Novel. Aku tambah yamin toh ya. Amin. Kan begitu, ada orang doa baik. Jenengan kalau didoakan orang jangan apa namanya tersinggung. Semoga Allah memberimu petunjuk. Amin. Begitu. Jangan ngomong, kamu kok nyesat-nyesatkan saya? Emangnya saya tersesat kok dimintakan petunjuk? Kuping ki sing apik. Telinga itu kalau dengar elek jadi apik gitu loh ya. Karena telinganya bagus. Mata lihat yang jelek jadi bagus. Jangan sampai melata lihat yang bagus jadi jelek. Barang wape di sawang jadi elek. Mergo mripate elek. Kan begitu. Suara bagus didengar jadi rusak. Kenapa? Telinganya enggak stereo. Telinganya enggak stereo. Seperti orang telepon tuh loh. Kalau kena handphone yang welek gitu kan ya. Welek soundnya. Ya, enggak urusan harga. Kadang harga bagus kan pas rusak jadi elek tuh. Orang suaranya enak. Aduh gitu. Kurunnya, halo. Kacau, ini yang salah yang bicara atau apa ini? Pengeras suara. Dah. Gitu aja. Ini kalau diterus-teruskan ngantur nanti. Rojabnya bisa hilang. Kembali ke kok masih ada ya? Yang kembali ke itu masih ada. Kita kembali ke bahas Rajab tadi ya. Bulan istighfar. Kita disuruh istighfar sebanyak mungkin di bulan Rajab ini. Nah, tadi Rasulullah ketemu dengan Allah di bulan Rajab. Makanya begitu masuk Rajab, hati kita harus berubah. Ini bulan mulia. Ya mulai siap-siap. Kenapa? Begitu ingat Rajab, langsung ingatnya Ramadan. Sebab Kanjeng Nabi dungone begini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Lah kok muncul orang-orang yang model ngeyel. Ahli hadis itu enggak keliru. Ahli hadis itu tugasnya menjelaskan kedudukan hadis. Seperti jenengan tuh loh, kalau ada montir mobil yang ahli, jenengan tanya pir, mas, misal ya, ini pirnya asli atau KW? Oh ini KW5. Gitu kan ya, oh ini KW5, gak asli, ini KW5. Jenengan beli KW5 boleh enggak? Boleh. Pakai KW5 boleh enggak? Boleh. Tapi kalau, mas ini pirnya bagaimana? Teklek, ojo mbok nggo. Kan begitu. Ini pirnya apa? Patah, jangan dipakai. Kalau KW berarti masih pir yang bisa dipakai. Tapi kalau patah enggak bisa dipakai. Tugasnya montir menjelaskan. Ini asli, mas. Tapi harganya 10 juta. KW 5 juta. Pilih yang mana? Pilihnya asli tapi belinya KW. Pilih asli beli KW. Itu kalau urusan apa per ya. Kalau hadis Nabi bukan begitu, yang saya maksud bukan itu. Yang saya maksud ini loh. Untuk ilmu hadis, pakar hadis itu tugasnya meneliti. Oh, ini hadis sahih. Oh, ini hadis dhaif. Oh, ini maudhu. Oh, ini mungkar. Ya kan? Ini hasan sahih. Itu tugasnya pakar hadis ngasih tahu umat Islam. Ini loh, seperti ini. Cuman gak ada pakar hadis kemudian yang mengatakan, amalkan saja yang sahih, yang dhaif jangan. Ora-ono. Gak ada. Tidak ada yang seperti itu. Jelas sampai di sini? Nah, berarti pakar hadis ini kan orang-orang yang luar biasa, orang yang baik. Biar umat ngerti kedudukan setiap hadis. Nah, fungsinya apa? Untuk mengambil hukum. Kalau urusan hukum, ya ambil hadis yang sahih, sing dhaif ojo. Urusan kamu mau masuk keluar masuk hutan, jalannya itu belum aspalan, yo tulung skok bekermu ojo sing KW, tuku sing asli. Paham? Tapi kalau kamu lewatnya jalan Slamet Riyadi, Kapten Mulyadi, jalan tol yang bagus, KW 5 dipakai gak jadi masalah, dalane apik. Lah kalau urusan hukum ini harus hati-hati. Makanya pakai hadis yang betul-betul sahih, hadis kualitas perawinya nomor 1. Hadis sahih enggak sahih itu kan bukan karena hadisnya. Nah ini belajar ilmu hadis titik ya. Titik enggak usah kakek. Wong saya juga enggak paham. Saya itu kan cuman gaya paham. Jadi ya ora paham. Ya, yang paham berarti kan udah pakar gitu kan ya. Kalau kita kan tahu belum sampai pakar. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti dawa umur nyampe pakar. Karena saya belajar terus, enggak mau enggak belajar. Ya enggak mau enggak belajar. Hadis itu kan ucapannya Nabi Muhammad SAW atau perbuatannya Kanjeng Nabi. Kan begitu. Nabi pernah berbuat atau Nabi pernah berucap. Kan seperti itu tuh. Nah, terus bisa tahu ini sahih enggak sahih dari mana? Lah, nanya dulu. Sing ngomong sapa? Kok Kanjeng Nabi tahu ngono kuwi? Siapa yang bilang Rasulullah pernah berbuat seperti itu? Yang bilang siapa? Yang bilang Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa yang bilang kalau Umar bin Khattab pernah bilang Kanjeng Nabi bilang begitu? Yang bilang siapa? Yang bilang tabi'in namanya fulan. Tapi namanya fulan itu kok bilang begitu, sing ngomong sapa? Gitu kan? Yang ngomong fulan. Lah sing ngomong dhewe aja mbok percaya tenanan. Lah ning apa? Lagi pas umur-umur tuane kuwi rada pikun. Di masa tuanya agak pikun. Lah itu hadisnya disampaikan waktu dia muda atau tua? Oh, waktu dia muda. Loh kalau dia muda ya boleh. Tapi ini tingkatnya ya ora patek sahih. Enggak patek sahih. Tapi kalau pas dia tua itu rodok pikun, jangan-jangan ini dia termasuk kalimat-kalimat yang udah kecampur pikunnya. Ya, Kanjeng Nabi enggak keliru, Umar bin Khattab enggak keliru, tapi ke bawahnya ini tanda tanya, kan begitu? Ke bawahnya tanda tanya. Berarti ilmu hadis itu meneliti siapa? Meneliti nomor satu perawinya dulu. Yang bawa ini diteliti dulu, yang bawa ini siapa? Diteliti. Nah, kemudian kalau yang bawa orangnya udah benar, juga diteliti lagi kalimatnya. Kalimatnya ini kira-kira ini gaya bahasanya Nabi bukan ini? Masa Nabi pakai gaya bahasa seperti ini? Kok enggak ada ya hadis Nabi yang gaya bahasanya seperti ini? Dan ini bukan ucapan orang Arab ini. Ini wong Arab ora ono kaidah bahasa Arab seperti ini. Ini kok menyalahi kaidah bahasa Arab? Makanya dicari riwayat-riwayat yang lain dibandingkan. Telitinya ahli hadis itu sampai seperti itu. Faham ya? Apa yang paham? Pokoknya gitu ya. Pokoknya gitu. Kenapa saya ngomong begini, maksud saya, jadi kalau ada hadis-hadis yang beredar dimanapun itu, jangan kemudian diabaikan. Ini sekarang kan muncul nih pengabaian-pengabaian hadis. Hadisnya dhaif, orang awam nih loh. Saya katakan orang awam, kok belajar ilmu hadis ya tidak, ilmu fikih ya enggak, tafsir ya enggak, nyantri ya enggak, modalnya itu cuma baca broadcast. Mohon maaf ini, saya, Anda, kita-kita ini loh, modal baca broadcast, tiap hari kerjanya di kantor, ngitung duit di kantor, ya, mengawasi pekerjaan di kantor, kerjanya begitu. Lah kok kemudian diajak sebuah amal, itu katanya hadisnya dhaif, saya gak mau. Ini banyak gak model begini nih? Banyak, berarti kan teracuni itu, teracuni oleh sebuah pemikiran yang berbahaya nih. Pemikiran yang akan memberangus hadith-hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini biar teman-teman saya enggak terkena pemikiran seperti itu. Pokoknya hadith dhaif itu silahkan amalkan, asal enggak terlampau dhaif. Kita kembali kepada bulan Rajab. Nah, di bulan Rajab dianjurkan istighfar. Kenapa? Karena tadi diantaranya Rasul berdoa, Allahumma barikana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Doa ini ya, miturut para ulama, sebagian mengatakan hadis ini dhaif. Itu doanya enggak sahih. Masya Allah. Bok kalimatnya apiknya gini ya. Doa itu diriwayatkan dalam sebuah hadis yang hadisnya dhaif. Itu masih bagus. Tapi kalau kalimatnya begini, itu doanya enggak sahih. Nah, iki rada kurang ajar iki. Itu doanya enggak sahih. Doanya enggak sahih. Sehingga kemudian jangan baca doa itu. Nanti begitu lanjutannya. Jangan baca doa itu. Itu doanya enggak sahih. Jangan baca doa itu. Saya kalau boleh ngomong begini, jenengan donga pakai lidah jenengan nganti nangis guguk gitu ya. Itu saya pilih dungane Kanjeng Nabi yang dhaif meskipun enggak nangis gitu loh ya. Lah lidahmu itu belum dikenal sama langit. Lah kalau ini kan lidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doanya udah dikenal sama itu dhaif, ya dhaif kita tetap omongane Kanjeng Nabi, maka mudengo gitu loh. Dhaif itu bukan palsu. Tapi perawinya mungkin tanda tanya. Ojo-ojo ki rodok. Nah, gitu loh. Pas ngeriwayatkan dia mulai ingatannya kurang, sehingga mungkin kalimatnya tidak sempurna. Oh, jangan-jangan ini kalimatnya perawinya sendiri. Kalimatnya perawinya sendiri. Yo cik ape? Lebih bagus kalimatnya perawinya ketimbang kalimatmu. Mudeng ya. Karena perawinya itu ulama itu. Perawinya ulama. Ini ada doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nabi SAW itu kalau kita masuk bulan Rajab, diajak ingatnya Ramadan. Bukan ingat Rajab, bukan ingat Syaban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban. Ya, ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan Syaban. Tapi coba lihat tujuan doanya. Wa balighna Ramadan. Tolong ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Rasul enggak ngomong, Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Syaban wa Ramadan. Enggak. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab, sampaikan kami bulan Syaban dan bulan Ramadan. Tidak. Tapi Rasul bersabda, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban, Ya Allah berkati kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa balighna Ramadan. Dan tolong sampaikan pada bulan Ramadan. Artinya yang betul-betul di Arab-Arab itu bulan Ramadan. Rajab mulia, Sya'ban mulia. Tapi Kanjeng Nabi ngarep-ngarep yang betul diharapkan, yang dikangeni itu bulan Ramadan. Artinya begitu masuk satu Rajab, umat Islam diajarkan ingat Rajab Ramadan gitu. Rajab Ramadan. Artinya Ramadan udah di depan mata. Apa yang kamu lakukan? Lah kalau Kanjeng Nabi saja begitu masuk bulan Rajab langsung angkat tangan dungo. Doa, Nabi masih doa. Menyambut datangnya Ramadan dari mulai Rajab itu Rasulullah sudah doa. Rasul itu mau masuk Ramadan, Ramadan masih nanti Ramadan, Rajabnya Nabi udah doa. Lah kamu yang bukan Rasul, menungso biasa, kakek dosa. Ngedepi Ramadan ini kamu siap-siap apa? Makanya ulama ngomong istighfar. Terus ada yang ngomong bid'ah. Yo karepmu kan begitu ya. Masya Allah. Nih, jadi pola pikir kita jangan rusak ya. Jangan rusak. Istighfar. Istighfar apa? Saya mau Ramadan ini saya harus bersih. Dosa ku akeh. Dosa saya banyak. Saya pengen sampai Ramadan. Saya pengen Ramadan betul-betul bisa dapat Lailatul Qadar. Kalau saya ngerestiinya nanti Ramadan telat. Loh, tanggal 1 udah dum-dum ke Allah Ta'ala itu. 1 Ramadan sudah bagi hadiah. Jawa'i sudah dihadiahkan. Makanya mulai Rajab betul-betul istighfar. Nah, ulama ngajarkan istighfar. Berapa kali istighfarnya? Mesti ada yang ngomong. Wong NU ki ora cetha. Napa istighfar ngenteni Rajab? Habib Kiai NU enggak jelas. Istighfar kok nunggu bulan Rajab? Daripada nanti jenengan dengar dari orang lain kan lebih baik dengar dari saya. Nanti tak jawab gitu loh ya. Betul kan? Saya mau nanya, sejak kapan orang NU, Habib dan Kiai kok istighfar ngenteni Rajab? Lah bertahlilan istighfar terus kok. Ya kan? Bertahlilan istighfar. Bahkan habis sholat tuh yang ngajak istighfar bareng-bareng. Itu cuman Habib Kiai NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu Habib Kiai NU bar salat ngajak jamaah kabeh istighfar, bukan ngenteni Rajab. Betul kan? Nah, makanya jangan tertipu sama ucapan orang-orang yang akan menipu. Semoga enggak ada orang yang akan menipu. Kan kita harus siap-siap kalau ada gitu ya. Kalau ada, saya husnudzon. Insya Allah gak ada yang ngelarang umat Islam istighfar. Berarti ya bolone setan sing ngelarang. Ngelarang orang istighfar kan berarti bolone setan. Jenengan kok tegang semua kenapa ini? Saya gak mencela siapapun. Enggak loh ya, ingat ya. Ini kalimat-kalimat saya ini tidak ada hubungannya dengan siapapun. Saya pengen kita itu gak tergoda pikiran aneh-aneh gitu loh. Kan mungkin muncul setan masuk toh. Istighfar kok ngenteni Rajab. Wah, mungkin setan masuk. Terus kenapa ulama memerintahkan istighfar Rajab nih banyak? Lah umat ini bar salat diajak istighfar do mencolot toh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Kesuwen ya. Amin. Lari. Ada atau enggak ada? Ngaku. Maka ulama buat darurat istighfar. Ini kalau sampai Rajab ini umat gak diajari istighfar tenanan, gak di mujahadah istighfar tenanan, itu nanti Ramadan ini gak dapat apa-apa. Ini kesian nih umat ini. Ramadan gak dapat apa-apa. Maka digalakan, ayo Rajab istighfar, ayo Rajab istighfar. Jenengan mau bilang bid'ah gak jadi masalah gitu. Saya siap bertanggung jawab untuk bid'ah yang satu ini di hadapan Allah Ta'ala. Kalau dibilang bid'ah. Loh Habib kok siap? Loh enggak salah. Kan hanya orang yang salah yang enggak siap. Kalau benar kan tidak takut. Hadap Allah bawa kebenaran justru itu yang kita persiapkan. Kan begitu. Nah, suruh banyak istighfar bulan Rajab. Nah banyak itu berapa Habib? ya minimal mirip Kanjeng Nabi, minimal. Nah, Kanjeng Nabi itu berapa? Kanjeng Nabi itu paling sedikit sekali duduk baca istighfarnya 70 kali. Sekali duduk 70 kali. Makanya ulama ngajari gen entek-e wengi karo tekone esok istighfar 70 Rejab. Maka disebut istighfar Rejab gitu kan ya. Kalau bulan Rejab udah istighfarnya yang spesial. Ada yang mengajarkan habis Isya sama habis subuh. Jenengan kalau kabupaten ya sebar Isya tok gitu aja. Subuhnya melu Isya gitu aja kan ya. Subuh engko melu Isya sisan gitu. Subuhnya ikut Isya. Habis Isya salam assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya. Ini imam ngajak makmum, Rabbi ghafirli, ya Allah, tolong ampuni aku. Warhamni, tolong rahmati aku. Watub alayya, tolong beri aku tobat, tolong terima tobatku. Ya. Soalnya kalau watub alayya itu terjemahan yang tepat beda dengan tubtu ilallah, beda. Ada taba ila, ada taba ala. Ini terjemahkan tuh kalau enggak pas ya keliru. Ada taba ala, ada taba ila. Tubtu ilallah. Ya, aku bertobat kepada Allah. Kalau taba ala, ya tawab tub alaina. Misalnya, wahai yang maha memberi tobat, tub alaina. Artinya apa? Berilah kami kekuatan untuk bertobat. Ya, berilah kami kekuatan untuk bertobat. Yang kalau, ya Allah, aku bertobat. Yang satu, ya Allah berilah aku kekuatan untuk bertobat. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Awal istighfar, kedua minta rahmat, ketiga minta kekuatan untuk bertobat. Siapa yang diberi kekuatan untuk bertobat berarti sudah diterima tobatnya. Sebab siapapun yang bertobat pasti tobatnya diterima oleh Allah Taala kalau syarat tobatnya benar, kan begitu. Sampai di sini jelas? Indah ya, istighfar, minta rahmat, kemudian minta tobat. Dan ini menjawab pertanyaannya Allah Ta'ala. Siapa yang mau minta ampun? Siapa yang butuh tobat? Siapa yang butuh hajat? Itu habis sholat kok baca 70 kali bareng-bareng gitu, kenapa? Lewong ada riwayat yang mengatakan siapa berdoa setelah sholat, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ini kan doa bareng-bareng. Lah kok jenengan bilang bid'ah, itu terus dalilnya dari mana? Ya, dibilang bid'ah itu dalilnya dari mana? Memang ada amalan-amalan yang memang persis dicontohkan Nabi. Ada amalan-amalan yang Nabi perintahkan kita silakan zikir sing akeh, doa yang banyak. Masa kita mau doa itu harus persis sama doanya Nabi semua? Kan enggak harus. Kan enggak harus. Misal doa mau makan. Ada yang doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Ada yang nambahin boleh enggak? Allahumma barik lana, misalnya, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Dan ya Allah tolong jadikan makanan ini menyebabkan saya nanti bisa sholat tahajud. Boleh enggak? Boleh. Kalau ada yang bilang itu Nabi enggak pernah doa seperti itu, bid'ah itu. Kacau kan ya? Kan sempit cara berpikirnya, sempit. Nah, suruh banyak istighfar, 70 kali lah. Paling sedikit 70 kali. Istighfarnya bagaimana? Istighfar itu paling sedikit ucapkan astaghfirullah. Itu paling sedikit. Atau rabbighfirli. Itu paling sedikit. Astaghfirullah atau rabbighfirli. Lah kalau mau bagus, semakin panjang semakin bagus. Bib, Ustaz, Yai, saya itu kok kurang mantep baca rabbighfirli warhamni watub alayya. Kurang mantep. Nah, terus mantepmu apa? Saya akan baca Sayyidul Istighfar 70 kali. Top. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka. Terus sampai akhir gitu kan ya. Sayyidul Istighfar 70 kali. Top. Lakonono. Kemeng lambemu. Gaya gitu loh ya. Ya kalau mampu ya enggak apa-apa. Kalau mampu enggak jadi masalah. Justru bagusnya luar biasa, tapi jangan paksa jamaahmu. Wahai jamaah Isya, kita akan praktek Sayyidul Istighfar 70 kali. minggat jamaahnya, so. Pindah masjid yang lain, kan gitu. Jangan memberatkan umat, jangan memberatkan umat yang ringan. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Dan setelah itu nanti lanjutkan zikir-zikir yang biasa dibaca setelah sholat. Manfaatnya apa? Loh, masih tanya manfaat. Ini golongan-golongan gak cetok nih. Kita-kita ini loh, istighfar manfaatnya apa? Ini kan pertanyaan yang rada aneh ya. Bib, istighfar itu manfaatnya apa? Loh, istighfar itu minta ampun, ya manfaatnya diampuni. Nah, terus kok diampuni manfaatnya apa? Mikirosi gitu. Diampuni kok manfaatnya apa? Coba pakai kepalamu dikit saja. Kalau diampuni berarti disayang sama yang mengampuni, kan begitu? Lah kalau disayang sama yang mengampuni manfaatnya apa? Ya Allah, baru kamu disayang sama kekasihmu, disayang sama ibumu, disayang sama bapakmu, kamu itu diberi kenikmatan yang luar biasa. Lah kalau kamu disayang sama Allah, apa yang enggak dituruti? Pengen mobil bib lah, makanya istighfar dulu. Nah, nanti kamu disayang dapat tuh mobil. Saya pengen rumah bib, istighfar dulu. Nanti kamu disayang dapat tuh rumah. Saya pengen nikah bib, istighfar ose. Nah, mungkin ini banyak dosa-dosamu yang menyebabkan jodohmu itu jauh. Ya. Jodohmu jauh karena dosamu ada yang menghalangi. Istighfar ose akeh itu. Ini saya kok jual tanah enggak laku-laku bib, istighfar ose akeh. Kenapa? Ya itu mungkin Allah muji kamu dengan itu. Karena kamu ada yang gak beres dalam urusan itu. Istighfar yang banyak. Sampai Allah ngampuni kamu, Allah sayang sama kamu. Ya Allah akan kasih kamu macam-macam. Nah, pemberian Allah yang paling kecil apa, Bib? Paling kecil kamu dimasukkan surga. Paling elek kuwi. Nah berarti, nek bab rezeki, lha wis ora ketung. Itu gak masuk kategori pemberian Allah itu. Ya dikasih nikmat dunia itu gak masuk kategori. Gori lah, wong paling cilik ke swargo. Orang yang udah disayang sama Allah tuh masukkan swargo. Karena di dalam surga itu ada macam-macam. Ada ketemu Kanjeng Nabi SAW. Emangnya jenengan nanti bisa semua ketemu Kanjeng Nabi? Ya insya Allah bisa kan begitu ya. Tapi ya nanti dulu. Coba kita cek-cek apakah semuanya bisa ketemu Rasulullah SAW. Ketemu nonton duduk bareng. Ya tergantung kelasnya. Kelas enggak doyan solawat, ya nanti dulu. Lho, sepuro ning kang kata yang ngomong bukan saya nih. Kan Kanjeng Nabi pernah masuk rumah pas tintirnya udah mati gitu kan. Sayyidah Aisyah waktu itu lagi apa ini jahit ya, jarumnya jatuh. Nah, kemudian Rasul masuk tiba-tiba kan terang benderang. Sayyidah Aisyah kemudian bisa ngambil jarum yang jatuh di pasir itu bisa diambil. Berarti kan terangnya luar biasa. Kemudian ambil apa namanya jarum sambil lihat ke sumber cahaya. Oh, suaminya tercinta yang guantengnya pol. Kemudian lihat sambil mesem, ma adwa wajhak ya Rasulullah. Duh Kanjeng Nabi, murup awakmu ki kok ya wajahmu padang mento yo gitu. Wajahmu tuh kok bersinar banget tuh Kanjeng Nabi, suamiku. Bersinar betul wajahmu. Ini istri jatuh cinta nyawang bojone padang pol. Mengucapkan seperti itu. Kanjeng Nabi mengatakan, ya, celaka nanti. Orang yang di hari kiamat gak bisa lihat aku. Sayyidah Aisyah kaget. Loh, Kanjeng Nabi, mosok kamu yang begini ada yang bisa gak lihat? Iya. Siapa? Wong sing pelit, al-bakhil. Orang pelit. Orang pelit, iya. Pelitnya bagaimana? Man dzukir tu indahu falam yusalli alayya. Kalau saya disebut-sebut dia enggak mau solawat. Dia enggak mau solawat. Itu model begitu nanti enggak bisa lihat saya di hari kiamat. Kiamat aja enggak lihat apalagi di surga. Mahsyar aja enggak bisa nonton apalagi di surga. Ada kelasnya beda-beda. Ya mungkin masuk surga tapi enggak bisa lihat Rasulullah. Kelasmu jauh. Nanti dulu. Nanti. Nanti ada lagi kelasnya naik atas. Apa? Bisa lihat Allah Ta'ala. Bisa melihat Allahnya ada kelasnya sendiri. Oh, di dunia aja gak pernah minta ketemu Allah kok. Ngarep-ngarep aja gak pernah. Adakhilna jannah. Ya. Wa nadhur ila wajhikal karim. Ya Allah, masukkan kami dalam surga. Dan beri kami kemampuan untuk mandang wajahmu yang mulia. Pernah minta begitu enggak? Cuman sekali, oh belum minta berarti. Minta itu yang sering. Nah ini, nanti surga itu ada kelasnya. Nah, kita butuh istighfar yang banyak. Butuh istighfar yang banyak. Untuk apa? Ya tadi biar disayang sama Allah, biar dimasukkan surga, kemudian nanti di surga bisa ketemu kanjeng Nabi, bisa ketemu Allah Subhanahu wa taala. Otomatis urusan dunia diurus oleh Allah. Selesai. Kuncinya cuma apa? Istighfar. Nah, ngomong-ngomong istighfar, waktu menunjukkan pukul 10 kurang 6 menit. Tanda pertandingan sudah harus diakhiri, diselesaikan. Ya. Oke. Nanti kita sambung Jumat depan ya. Kan Jumat depan Maulid, kita enggak bahas Al-Hikam. Jumat depan mau Maulid, ajak saudaranya, ajak temannya Maulid. Dan tolong dicatat mulai sekarang, catat mulai sekarang ya. Saya belum buat selebarannya. Hari Jumat, insyaallah hari Jumat 29 April. Jumat 29 April. Peringatan Isra Mi'raj Majelis Ilmu dan Zikir Ar-Raudhah sekaligus nunut tahlil akbar 40 hari almarhum ayah saya. Ya. Jadi 40 hari almarhum ayah saya nunut peringatan Isra dan Mi'raj. Harapan saya biar ayah saya itu juga Mi'raj. Ya, biar Mi'raj. Jumat 29 April. Yang di luar sana ngaku-ngaku murid saya gak datang, saya coret dari daftar murid. Gak ini ngaku-ngaku, saya muridnya Habib Novel, tapi ngger Jumat rataun jedul. Padahal omae cedak gitu kan. Itu namanya cuman apa itu? Cinta palsu. Ini orang kalau ngajak kan harus tenanan gitu kan ya. Kalau ngajak harus sungguh, sungguh. Saya pengen semua datang gitu ya. Tolong disampaikan yang lain ya. Kamu ngaku temennya Pak Novel, sing ngaku konco, konco, temen gitu, apalagi murid. Kalau ngaku konco gak mau datang, tak coret dari daftar teman. Kecuali syarat dan ketentuan berlaku, berhalangan bib. Nah, memang ujung-ujungnya nanti lagi berhalangan. Lagi ada alasan-alasan yang bisa diterima syariat, yang gak jadi masalah. Yang penting diniati. Jumat 29 April. Judulnya apa tadi? Isra Mi'raj. Sekaligus nunut tahlil 40 hari ayah saya. Nah, jenengan nanti kalau pengen keluarganya didoakan, diniati. Kalau pas tahlil di raudhah itu diniati. Kan saya selalu ngomong, wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum. Itu terjemahannya. Dan orang-orang tua kami dan orang-orang tua kalian. Dan mereka-mereka yang telah meninggal dunia yang punya hubungan kerabat dengan kami dan juga punya hubungan kerabat dengan jenengan. Yuniatono, padi palik, budi bulik, ponaan urung-urung. Jangan salah sebut. Cik urip disebut ya. Buatin ini, dipatek-patek kayak gitu ya. Yang khusyuk tapi jangan kebablasan ya, jangan kebablasan. Jelas ya? Ya, Jumat 29 April. Peringatan Isra dan Mi'raj. Insyaallah nanti Jumat depan sebarannya udah saya buat. Tolong dibantu untuk disebarkan kemana-mana. Kemudian untuk closing ini nanti tolong di apa namanya dipotong yang ini ya Mas Seto ya. Kemudian di broadcast lagi untuk video broadcastnya. Saya sekarang kalau ceramah begitu ada 1 menit 2 menit di akhir itu yang saya pengen disebarluaskan. Jangan saya pakai gaya bahasa seperti di hadapan orang banyak nggak apa toh? Ya, ini banyak atau dikit? Oh banyak ya. Sepura-puranya saya sendiri aja. Ya, ya. Umat Islam dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita memasuki bulan Rajab yang mulia. Mari kita sambut bulan ini dengan penuh cinta. Karena di bulan ini bulan pertemuan kekasih kita baginda Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang memuliakan bulan ini, maka itu tanda orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muliakan bulan ini dengan berbanyak istighfar, dengan berbanyak sedekah, dengan berbanyak bersolawat, dengan berbanyak menuntut ilmu, dengan berbanyak berpuasa, berbanyak silaturahim dan berbanyak minta maaf kepada sesama. Kenapa? Karena setelah bulan ini kita masuk bulan Syaban dan setelah itu bulan Ramadan. Persiapkan Ramadan sejak dini sebagaimana Rasul berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rasul saja telah mempersiapkan dirinya di bulan Ramadan sejak bulan Rajab. Karena itu mari kita hilangkan segala polemik tentang itu dhaif atau mungkar atau hadisnya palsu. Yang jelas Rasulullah mengajarkan kita untuk berpuasa di hari-hari yang tidak diharamkan oleh Allah Ta'ala, dan hari yang diharamkan itu jelas. Rasul mengajarkan kita untuk banyak istighfar. Rasul mengajarkan kita untuk silaturahim. Karena itu jangan halangi umat Islam untuk istighfar, untuk silaturahim, untuk berpuasa di bulan ini dengan alasan apapun. Mari kita jadikan umat Islam di negara ini betul-betul merasa memiliki bulan Rajab dan banyak-banyak beribadah sehingga tampak perbedaan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Semoga Allah memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Uyuh, tadi ngomong gak pakai mikir. Saya gak mikir loh tuh. Tadi saya ngomong apa? Hah? Tadi yang saya omongkan bagus gak? Ojo ngisin-ngisini loh. Iki ditonton wong akeh loh iki. Cukup memberi semangat? Cukup ya, nyemangati. Jadi gak usah kaken polemik. Ini beda, ini dhaif, ini. Terus tau, sing poso gen poso. Sing istighfar gen istighfarnya sedekah, biar sedekah. Oh, sambut tuh, ini bulan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa ibu-ibu? Mati kah? Oh enggak. Kok heboh di atas? Oh pulang, waktunya pulang. Ya, mari kita tutup dengan doa bersama. Oh belum selesai. Itu salam eto-etoan. Itu kan salam untuk syuting yang mau di broadcast. Belum, majelisnya belum selesai, tenang. Oh tadi mesti enggak pakai salam ya? Ya. Kita bacakan, saya minta satu Fatihah untuk yang sedang sakit, khususnya untuk paman saya Al Habib Ali bin Ali Al Habsyi, dan paman saya Al-Habib Mustafa bin Muhammad bin Tahir Ba'abud, dan juga untuk Ananda Betty Nuryani, kemudian untuk anak dari Pak Samsul yaitu Muhammad Anis, kemudian untuk adik saya Idrus bin Muhammad Al-Idrus, dan untuk semua yang sedang sakit semoga diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala segera, kesehatan yang barokah dunia akhirat, panjang usia dalam segala kenikmatan. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Yang kedua, untuk anak dari adik saya ya. Anak dari adik saya, Alwi namanya, yang hari ini tambah usia. Semoga panjang umur dalam ketaatan, dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dalam kelapangan rezeki, dalam limpahan ilmu dan barokah, bisa menjadi anak yang bahagiakan kedua orang tuanya selama-lamanya. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Dan semoga pahala dari semua amal kita di hari ini, khususnya malam hari ini, Allah sampaikan kepada orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, khususnya ayahanda Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Idrus beserta keluarganya, kakek-kakeknya, adik dan kakaknya, kemudian kepada almarhum Mbah Wir Brandi, almarhum Mbah Waginem, almarhum Mbah Misti, almarhum Pak Deparmin, dan kepada almarhum Mas Agus, almarhum Pak Termin, dan kepada seluruh dari keluarga jenengan, teman jenengan yang telah meninggal dunia, semoga semuanya di alam barzana mendapatkan limpahan pahala dari majlis ini dan bawa kenikmatan kubur dan seterusnya. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir, kemarin saya broadcast fatwa dari Syekh Ali Jum'ah tentang sampainya pahala bacaan Al-Qur'an kepada yang telah meninggal dunia. Dalilnya cukup indah. Cuman satu tapi luar biasa. Dalilnya adalah Rasulullah mengizinkan umat Islam untuk menghajikan seseorang yang sudah meninggal dunia. Padahal dalam ibadah haji itu ada sholatnya, ya kan? Ada puasanya, ada baca Al-Qurannya, ada sedekahnya, ada zikirnya. Artinya lewat ibadah haji tadi Rasul ingin mengajarkan bahwasanya umat Islam boleh, ya, boleh membacakan Al-Qur'an untuk saudaranya, boleh sedekah untuk saudaranya, boleh zikir untuk saudaranya yang sudah meninggal dunia. Artinya kalau haji saja boleh, apalagi membaca Al-Qur'an, apalagi sedekah. Makanya teman-teman enggak usah bingung dengan fatwa-fatwa macam-macam, ya. Ini gamblang, ini jelas, sampaikan pada yang lain. Nah, kemudian pengumuman, hadirilah pengajian mujahadah dan solawat di kantor camat Susuan Kabupaten Semarang. Hari besok Sabtu malam Minggu 9 April, jam Ba'dal Isya sampai selesai, pembicara Bapak Novel bin Muhammad Al-Idrus. Ya, Pak Novel bin Muhammad Al-Idrus, insyaallah saya sendiri pembicaranya. Doakan sehat walafiat, selamat bisa sampai di sana, bawa barokah dan manfaat. Yang bisa hadir, hadir. Yang belum bisa, diniati hadir biar dapat pahalanya. Ya, innamal a'malu binniat. Terima kasih. Jangan lupa hari Jumat 29 April yang ngaku murid saya wajib dalam maupun luar. Yang datang dalam negeri maupun luar negeri, oh, datang itu kan macam-macam, bisa datang itu seorangnya, bisa datang lewat handphone, datang lebih begitu kan ya, mengikuti ya, dan seterusnya dan seterusnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Buat bapak-bapak kalau masuk ke Majelis Ar-Raudhah ada tambahan ruangan untuk wudu di samping makam tuh ya. Di samping makam, di samping gazebo itu ada tempat untuk berwudu. Jadi kalau misalnya kejauhan mau ke dalam bisa wudunya di luar. Itu ada 7 kran untuk wudu. Makasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pengen bincang-bincang tentang jadwal, ketemu saya di depan ayunan ya. Nah, di depan ayunan. Makasih banyak.